Ketika kita melewati kuburan, selalu muncul rasa takut. Apakah itu syirik, sedangkan kita hanya boleh takut kepada Allah? Iya, itu termasuk takut yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk takut syirik, ini namanya al-khawfu sir, ya, khawfu sir, ya, takut yang tersembunyi di dalam hati, takut dari orang-orang mati yang dia menyangka orang-orang mati tersebut bisa menimpakan mudarat kepadanya, ya. Atau di sisi lain dia meyakini orang-orang yang sudah mati tersebut bisa memberikan kemanfaatan kepadanya. Iya. Ini khaufu sir, ya, takut yang tersembunyi yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah secara lebih detail pembahasan tentang ini akan datang pada babnya. Iya. Dan dalam Islam, ya, dalam akidah Islam, orang yang sudah mati, ya, itu tidak sedikit pun akan kembali ke dunia ini. Ya. Jadi tidak ada ceritanya dalam Islam itu arwah penasaran, ya, atau arwah gentayangan, ya, kemudian jalan-jalan di muka bumi untuk membalas dendamnya. Ya, tidak ada. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Itu hanya khayalan-khayalan, ya, atau tipuan-tipuan syaitan. Ya. Tipuan-tipuan syaitan. Itu tipuan-tipuan jin. Ya, di mana syaitan ini terkadang menampakkan diri dalam bentuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Atau dia merasuk ke dalam tubuh seseorang dan menirukan suara orang yang sudah meninggal dunia, ya, sehingga orang-orang yang masih hidup ini tertipu, ya, menyangka bahwasannya yang berbicara atau menampakkan diri itu adalah orang yang sudah mati tersebut, ya, padahal tidak sama sekali, itu semua adalah tipuan syaitan, ya, untuk menyesatkan anak Adam. Ya, ini termasuk khaufu syirik, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam.